Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah wa'azani Allah wa iyyakum. Marilah senantiasa kita berupaya terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita, menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok mudah-mudahan menjadi lebih baik daripada hari ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan manusia terus berputar. Dengan roda kehidupan ada susah dan senang. Namun semua itu adalah menunjukkan bahwasannya di sana adanya zat yang mengatur. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nur, yuqallibul layla wan nahara inna fi dhalika laayatil liulil absar. Allah dialah zat yang telah membolak-balikkan adanya malam dan siang. Di mana dalam hal yang demikian itu, dengan berbagai macam kejadian yang ada di dua waktu tersebut, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau menggunakan pandangan hatinya juga matanya. Dan di dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lama alladhina amanu minkum wa yattakhidha syuhada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itulah hari-hari, waktu yang terus berputar Allah gemulirkan di antara manusia dalam rangka supaya nyata orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengambil saksi-saksi para syuhada dari kalian yang akan mempersaksikan amalan-amalan manusia, mana yang taat dan mana yang mereka maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pendorong seorang bisa melakukan amalan saleh dan akan menjadi orang yang mukhlis ataupun golongan mukhlasin, orang yang ikhlas dan diberikan keikhlasan oleh Allah, adalah dengan dia mempelajari tentang kandungan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul ibadahnya selalu berupaya menetapi kandungan-kandungan asma'ul husna, bukan sekedar menghitung lafad-lafadnya, bukan sekedar menghafal satu persatu dari jumlahnya, akan tetapi dikala lisannya mengucapkan Allah, hatinya mengetahui maknanya al-ma'luh, al-ilah, al-ma'luh, al-ma'bud, yaitu sesembahan yang diibadai dan yang disembah, sehingga dalam praktek kehidupannya dia tidaklah mau menyembah, menghamba, mengabdi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tatkala dia mengucapkan Ar-Rahman yang maha pemurah, Dzur rahmatil wasi'ah, yang maha memiliki rahmat yang sangat luas. Rizki Allah berikan kepada siapapun yang taat ataupun yang maksiat, yang mukmin ataupun yang kafir, sehingga dikala dia memohon rizki hanyalah kepada Allah. Dikala rizki Allah limpahkan kepada sebagian, tidak menjadikan dia terkesima dan kagum dengan orang tersebut, karena Allah lah yang memberi rizki. Oleh karena itu, orang yang paling berbahagia adalah mereka yang senantiasa menjadikan norma-norma kehidupannya selalu ingin menetapi kandungan al-asma al-husna. Dan kita di malam hari ini masih meneruskan mengenai akidah ataupun tauhid yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, di mana tauhid ini banyak diingkari oleh kaum muslimin. Mereka menyatakan tauhid hanyalah satu. Ini yang menyimpang dari kalangan ahli filsafat, orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah kullu ma yukhaliful kitab wa sunnah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imamul Jurjani rahimahullah. Ilmu kalam adalah segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka itu definisi global tentang ilmu kalam. Kenapa mereka dikatakan sesat orang yang belajar ilmu kalam? Ahli filsafat, orang yang senang menggunakan rasio dan seterusnya. Li'annahum yuqaddimunal aqla 'alan naql. Dikarenakan mereka lebih mengedepankan akal pikiran mereka dibanding untuk tunduk membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang sahih yang dinukilkan dengan jalan yang kokoh lagi kuat. Sehingga mereka ahli filsafat, orang yang berat menerima konsekuensi ayat dan sunnah. Demikian pula orang yang memperdalam ilmu kalam, mereka akan berat sehingga mereka hanyalah meyakini tauhid itu hanyalah rububiyah saja. Tidak meyakini adanya tauhidul asma'i was sifat. Maka di sini Syekh membawakan adamu khuluwi ayatil Qur'anil Karim min zikril asma li asma'illahi wa sifatihi. Bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia tidaklah satu pun kosong dari penyebutan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berarti orang yang mengingkari asma dan sifat, orang tersebut mengingkari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Maka sampailah bentuk telah lewat, bentuk-bentuk menyelisihi atau menolak asma dan sifat. Maka di antara dalil yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat adalah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 180 yang kita akan lebih membahas secara detail tentang bagaimanakah penyimpangan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang bagus yang telah mencapai kebagusan pada puncaknya. Tidak ada satu kecacatan pun dari sisi manapun. Itu asma'ul husna, telah lewat penjelasannya. Ini hanyalah dimiliki oleh Allah. Biha, maka beribadalah engkau kepada Allah biha ba Lita'diyah, yakni supaya kita berdoa melalui nama-nama yang husna tadi. Bagaimanakah bentuknya? Ya, inilah yang namanya tawassul. Berdoa mencari perantara yang dibolehkan adalah dengan diantaranya menggunakan asma'ul husna, yang caranya telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai contoh. Ketika seorang meminta kepada Allah keturunan yang saleh, di mana keturunan itu merupakan anugerah dari Allah, bukan dengan sebab usaha kita semata, namun anugerah dari Allah Ta'ala, di mana Allah dengan anugerahnya memiliki nama Al-Wahhab, yang maha memberi anugerah. Maka dia pun memohon, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama innaka antal wahhab. Di sini Allah mengajarkan kepada kita berdoa melalui asmaul husna. Rabbana dengan sifat rububiyah, kita memanggil Allah Rabbana, ya Allah Rabb kami, Engkaulah yang memberi rizki, mengatur, mengurusi, menghidupkan, mematikan, dan yang akan mengabulkan permintaanku ini. Kita panggil dengan sifatnya. Hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina wa dhurriyatina, dari istri-istri dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, anugerahkanlah sebagai penyejuk mata bagi kami. Waja'alna, dan jadikanlah diri-diri kami, lil muttaqina imama, sebagai tokoh pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus ditutup dengan nama Allah yang husna, innaka antal wahhab. Hablana dari wahaba, karena engkaulah sesungguhnya Allah, engkaulah yang al-wahhab, sang maha pemberi anugerah. Lah, ini bentuk berdoa melalui asma'ul husna, di mana diuntaikan kalimat sebagai misal oleh para ulama. Kita meminta rizki, maka bukan kita menjadikan wirid kita rozak 1000 kali, bukan. Namun dengan kita memohon kepada Allah, ya Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi, innaka antar razzaq. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki yang halal lagi baik, yang banyak lagi mubarakah di dalamnya. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha memberi rizki, ar-razzaq. Mungkin muncul pertanyaan, lah kita yang bodoh bagaimana bisa memilah dan memilih? Lah itulah kewajiban belajar. Ini apa mboten? Tapi lama ya belajar. Ya, belajar itu ibadah. Niatkanlah duduknya kita di masjid ini mendengarkan taklim semacam ini untuk ibadah kepada Allah. Bahkan itu ainul ibadah dan ruhul ibadah. Ruhnya dengan ilmu, seorang ibadah tanpa ilmu rapuh. Ada badai menerpa, terhantam badai, hanyut dengan gelombang, dan seterusnya. Berbeda orang yang membangun ibadahnya di atas ilmu, dia kokoh. Karena inilah syariat Allah. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, wadharul ladina yulhiduna fi asma'illah fi asma'ihi. Maka biarkanlah, jangan kau hiraukan orang-orang yang yulhidun, melakukan ilhad, menyimpangkan nama-nama Allah. Mereka menyimpangkan, memalingkan nama-nama Allah, membuat ilhad, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah asma wa sifat. Walaupun mereka yang mengikuti banyak sekalipun, fadharu, tinggalkanlah, biarkan, jangan kau hiraukan. Sayudzawna makanu ya'malun, sesungguhnya kamilah yang akan membalas apa yang mereka amalkan. Ancaman yang sangat mengerikan. maka fahuwa subhanahu wa ta'ala audahalana ma yali. Berkata Fadilatul Syekh Dr. Fauzan hafizahullahu ta'ala, menjelaskan ayat ini, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita perkara sebagai berikut, 4 poin yang penting dari ayat ini. Yang pertama, asbata li nafsihil asma'a, yaitu Allah telah menetapkan bagi dirinya adanya nama-nama. Allah nyatakan walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Nama yang terkandung padanya sifat yang mulia lagi sempurna, itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk Allah mungkin namanya bagus, namun kadang tidak terkandung padanya sifat yang sempurna. Atau mungkin sifatnya bagus, namun memiliki nama yang tercela, karena orang tuanya dulu tidak perhatian dengan anaknya. Adapun Allah asma'ul husna, nama-nama yang bagus lagi sempurna, yang terkandung padanya sifat-sifat yang mulia lagi sempurna pula. Ini yang pertama kandungannya. Kandungan kedua dari ayat ini adalah wasofaha bi annaha husna, Allah mensifatkan bahwasanya nama-nama tersebut adalah husna. Fakullu asma'illahi husna, maka seluruh nama-nama Allah itu adalah nama yang husna. Apa makna husna? Husna ay balagul husn ghayatahu, yaitu telah mencapai puncak kebagusan. La naqsa biwajhin minal wujuh, tidak ada satu cacat dan kekurangan dari sisi manapun. Namanya, susunan hurufnya bagus. Namanya bagus. Maknanya bagus. Kandungan sifat yang dikandung dengan nama tersebut juga bagus. Nah, kalau makhluk tidak. Makhluk namanya bagus. Siapa? Abdullah. Susunan katanya bagus. Namun kadangkala sifatnya, ada yang namanya Abdullah tidak pernah sholat. Ada tidak kira-kira? Ada. Ada yang namanya Abdullah tukang maksiat. Ada. Bahkan ada yang namanya Abdullah sebagai tokoh munafikin. Na'udzubillah. Padahal namanya bagus. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun nama-nama Allah seluruhnya husna. Sifat yang dikandung itu pun sempurna. Salisan yang ketiga, amarona an nad'uahu biha, Allah memerintahkan kita untuk berdoa melalui asma'ul husna. Dengan cara tadi, rabi annahana 'anil ilhadi fi asma'ihi, Allah melarang kita dari berbuat ilhad, yakni menyimpangkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ya maknanya ilhad? Nanti mendengar dalam sebagian ucapan ulama, tertulis dalam kitab mereka, terekam suara-suara kaset mereka, maka fulan mulhid, fulan itu mulhid, orang yang menyimpang. Di antara julukan mulhid ini diberikan pada sifat orang yang menyimpang dari sisi akidah asma dan sifat. Yang Allah katakan fadharul ladina yulhidun fi asma'ihi, biarkanlah mereka orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-nama Allah. Apa itu ilhad? Makna ilhad al-mail. Makna ilhad adalah mail, condong. Walilhadu fi asma'illahi huwal mailu biha amma dalat alaihi. Dan yang namanya mail, miring atau condong di dalam nama-nama Allah adalah dia menyimpang dengan nama-nama tersebut dari apa yang ditunjukkan atasnya. Sebagai misal, Allah memiliki nama Al-Latif yang maha lembut. Naam. Dan Allah memiliki sifat yang lainnya. Naam. Sifat Al-Latif yang maha lembut berarti memiliki sifat lutfah, kelembutan. Naam. Atau yang lainnya sifat, Allah memiliki sifat ghadab, sukhat, sifat murka dan marah. Allah memiliki sifat al-hayy, yakni hidup lagi malu, pemalu, memiliki sifat malu. Duh, ini enggak pas. Oh, kalau gitu kita simpangkan saja. Nah, ini gambaran ilhad, nanti akan tergambar makna-makna yang dikandung. Yaitu bitahrifiha wa ta'wiliha ila ma la tahtamilu. Bentuk ilhad yang pertama adalah dengan dia menyimpangkan nama-nama Allah dan sifatnya kepada makna dan juga tafsiran yang tidak dikandung oleh nama-nama tersebut. Walaysa bimuradillahi minha, dan bukanlah yang dimaui Allah dengan nama yang mereka simpangkan tadi. Kama yaf'aluhul jahmiyatu wal mu'tazilatu, sebagaimana hal ini dilakukan oleh mereka golongan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan, yang mereka menolak nama-nama dan sifat bagi Allah secara menyeluruh. Alasannya nanti berarti Allah memiliki jisim, memiliki raga. Kalau diberikan nama dan sifat, Allah nanti seperti manusia. Kalau begitu kita buang saja. Nah, ini Jahmiyah atau Mu'tazilah, yang mereka lebih mengedepankan rasio-rasio mereka. Loh, kalau Allah diberi sifat marah, nanti Allah enggak adil. Jangan-jangan pilih kasih, ya atau tidak? Kalau Allah memiliki sifat malu, nanti Allah segan untuk menghukum orang yang berdosa. Oh, ini enggak pas. Kalau begitu, jangan katakan marah, namun yuridu intiqam, Allah menginginkan, ingin menurunkan hukuman. Jangan dikatakan malu, namun Allah memiliki sifat rahmah saja. Nah, ini mereka disimpangkan ke makna-makna yang tidak dimaui oleh Allah. Sebagai contoh yang nyata, ketika mereka menolak sifat yad, tangan bagi Allah. Allah menetapkan dalam Al-Quran beberapa ayat tentang sifat tangan bagi Allah. Mereka berpikir, kalau Allah memiliki tangan, pertama tangannya kayak apa ya? Gedenya ya. Berarti nanti Allah seperti makhluk ya. Berapa tangannya ya? Sudah. Wah, nanti kalau Allah diberi sifat tangan seperti makhluk gak pantas. Nanti gak sempurna. Kalau begitu kita artikan kekuatan saja. Artinya kekuatan. Maka yang seperti ini tidaklah yang dimaui Allah. Sebab ketika anda tafsirkan firman Allah, ya iblis ma manaka antasjuda li adama lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang kami ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti enggak ada keistimewaan bagi Adam. Ya apa tidak? Karena semua makhluk diciptakan dengan kudroh kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Adam merupakan manakibnya, keutamaan dan juga maziyahnya, keistimewaannya adalah diciptakan langsung dengan tangan Allah. Adapun Hawa diciptakan dari unsurnya Adam. Adapun manusia selanjutnya selain Isa ibnu Maryam diciptakan dari pasangan laki-laki dan wanita. Lah ini sudah. Berarti Adam istimewa, mboten? Istimewa, diciptakan langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama. oh berarti menyimpangkan kepada makna yang bukan dimaui oleh Allah, maka ini termasuk bentuk ilhad. Wa man saru ala khutahum minal firaqid dalah, dan siapapun orangnya yang berjalan di atas alur garis mereka dari kelompok-kelompok sesat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk ilhad yang pertama dan yang paling banyak. Sebelum kita masuk pada penjelasan beliau, marilah kita menukilkan ucapan beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Maka kata beliau, Al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi anwa'un. Menyimpangkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ada beberapa macam. Disebutkan oleh beliau ada 5 macam. Seorang menyimpangkan nama-nama dan sifat Allah, bentuknya ada 5 macam. Yang pertama, antusammal asnamu biha, yakni memberikan nama-nama berhala dengan nama Allah. Dengan nama-nama Allah yang mulia. Seperti katasmiyatil lati minal ilah wal uzza minal aziz wal manata minal mannan. Seperti memberikan nama-nama berhala Quraisy dengan al-latta, al-latta, yakni diambil dari kata al-ilah, nama Allah, Allah, nam, cuma dibikin mu'annas. Kalau Allah mudhakar, mu'annasnya Allah, al-lat, nam. Atau al-uzza, diambil dari kata al-aziz, nama Allah, namun dibikin mu'annas, jadi uzza. Al-manat, diambil dari kata al-mannan, nama Allah, cuma dibikin mu'annas. Memberikan nama Allah untuk berhala, ini namanya ilhad. Oleh karena itu, wallahu ta'ala ala wa'alamu bisawab, dikala beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizallah ditanya tentang seorang yang membolehkan Allah dinamai Wisnu dan Brahma. Nah, maka ini ilhad, bentuk ucapan kufur. Nah, loh kenapa? Karena itu nama-nama berhala. Tapi kan maknanya sama. Bukankah Allah Ta'uzza dan Manat ini maknanya sama? Nah, barakallahu fikum. Terus ada yang membela-bela. Oh, itu sama saja kita mengartikan Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha ini. Kan gak ada dalam Al-Quran bunyinya yang maha. Ya. Jawabannya beda. Adakah kalau Anda mau berpikir, adakah di antara berhala-berhala yang disembah disebut maha kuasa? Ada enggak? Tidak ada. Adakah yang disebut maha perkasa? Tidak ada. Maha Esa? Tidak ada. Kita hanya mengartikan dengan bahasa yang kita pahami. Sehingga kalau Anda menyatakan, oh, Brahma itu kan tafsiran atau terjemahan dari bahasa Sansekerta yang artinya adalah yang maha pemberi atau yang maha ini dan sebagainya. Tidak. Karena itu diberikan untuk nama berhala, sehingga tidak boleh diberikan untuk nama Allah. Nah, adapun kita bukan memalingkan, kita mengartikan Allah itu maha esa, maha perkasa. Ya atau tidak? Bukan untuk memberikan nama berhala. Nah, sehingga ini bentuk yang pertama. Yang kedua adalah tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu minan naqais, yaitu memberikan sifat kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah sucikan dirinya berupa sifat-sifat kurang. Seperti apa yang Yahudi atau sebagaimana barakallahu fikum Yahudi sifatkan bagi Allah, innallaha faqir, Allah itu fakir karena memerintahkan kita untuk sedekah, untuk ibadah, untuk seterusnya. Allah fakir, jane butuh maring hamba. Jawabannya tidak. Bukankah Allah telah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Jangan berhenti di situ. Baca ayat selanjutnya. Ma nuridu minhum mirizqin. Kami tidak butuh dari mereka rizki. Wa ma nuridu ayyut'imun. Kami tidak butuh dari mereka memberi makan kepada kami. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki. Berarti Allah yang maha kaya. Nah, barakallahu fikum. Lah ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Yati tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi. Memberikan nama bagi Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Seperti penamaan Nasara kepada Allah dengan nama Nam. Apa penamaan Nasara? Yakni Aban. Sebagai Tuhan Bapak, Tuhan Ibu dan seterusnya. Tidak pantas. Allah telah mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan, tidak memiliki orang tua. Walam yakun lahu sahibah, dalam ayat yang lain Allah tidak memiliki istri, pasangan hidup enggak ada. Allah Maha Esa. Nah, ini subhanahu ayat takhida min walad, maha suci Allah. Allah mengambil anak, dipungut, diakui, atau Allah melahirkan anak. Subhanah, maha suci yang seperti ini. Allah disucikan yang seperti itu. Lah ini termasuk ilhad. Yang keempat adalah jahdu ma'aniha wa haqa'ikiha, yaitu yang kita tadi telah melewatinya. Menentang hakikat makna nama dan sifat, yang akhirnya mereka memalingkannya kepada makna yang lainnya yang tidak dimaui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima adalah tasbihu sifatihi bisifati khalqihi, menyerupakan dan mempermisalkan nama dan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maka ini ilhad. Seorang mendengar Allah memiliki tangan, oh berarti seperti tangan siapa? Ini tidak boleh, telah lewat kaidah bagi kita, yaitu isbatun bila tamsil. Kita tetapkan tanpa kita menyerupakan dan mempermisalkan serta membayangkan. Tanzihun bila ta'til, kita sucikan Allah tanpa membuang dan menolak nama yang Allah tetapkan baginya. Nah, lah maka di sini inilah lima macam ilhad. Maka kita lanjutkan keterangan beliau. Qala hafizahullah. Barakallahu fikum. Amma ahlus sunnati wal jamaah, lihatlah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, yakni orang-orang yang di atas tuntunan yang hak, ala khattin mustaqimin fi hadzal amri. Mereka di atas garis yang mustaqim, lurus dalam perkara ini, yakni akidah asma wa sifat. Bahkan wa fi jami' umuri dinihim kadzalik. Bahkan dalam seluruh urusan-urusan agama mereka seperti itu, walhamdulillah. Ini seperti itu karena mereka itulah di atas siratal mustaqim. Ini mereka di atas jalan yang lurus, yang selalu ada di pertengahan. Maksudnya pertengahan, satu sholat, satu tidak, ya sudah saya hari ini sholat, besok tidak sholat, bukan itu. Namun pertengahan adlan khiyara, di atas tuntunan lurus dan selalu memilih yang terbaiknya. Nah, itulah yang namanya pertengahan. Nah, barakallahu fikum. Lakinna fi babil aqidah bi khususihi, namun dalam bab akidah secara khusus, mereka yakhussunahu bimazidih timam, mereka lebih mengkhususkannya dengan perhatian yang lebih. Wa mazidi inayah, dan penjagaan yang lebih. Kenapa demikian? Lihatlah, maka Anda akan melihat dakwah-dakwah ahli sunnah yang hakiki, mereka lebih ihtimam dengan perkara tauhid, mereka lebih perhatian dengan perkara akidah, walaupun urusan agama itu banyak. Fikih mereka tidak melupakan. Namun perkara akidah mereka lebih memperhatikannya. Iya, kenapa? Dicari ciri. Oh, ciri salafi, ciri ahlus sunnah, ciri orang yang mengikuti hadis, mereka akan lebih perhatian pada perkara akidah. Kenapa demikian? Li'anna dhalala fihi dhalalun kabir, karena menyimpang dalam bab akidah penyimpangan yang besar. Kalau dalam bab fikih berbeda, kadang di sana ada dibangun ijtihadiyah. Kadang di sana dibangun khilaf tanawu. Rasul nyontohkan ini dan ini, dua-duanya bisa. Nah, kadang di sana dibangun khilaf yang namanya afham, oh salah pemahaman, namun tidak menjadikan mereka keluar dari rel ahlus sunnah. Berbeda kalau akidah. Nah, Anda menyatakan Allah tidak memiliki tangan dengan alasan Allah nanti kalau disifati memiliki tangan seperti kita. Padahal Allah menetapkan di dalam Al-Quran betapa banyak ayat. Berarti Anda mendustakan sekian ayat. Anda mendustakan keyakinan Rasul. Anda mendustakan bagaimana yang diyakini oleh para sahabat dan para immatul arba', Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Ini, oh demikian, iya. Barakallahu fikum. Wal khata'u fihi 'adzim, kesalahan dalam bab akidah besar. Wa muzillatu aqdami wa mudillatul afham. Di sini bisa menjadikan kaki kita tergelincir, menyimpang dari sunnah Nabi. Dengan sebab tadi. Dan menjadikan pemahaman kita sesat. Sehingga, wal khata fil aqidah laisa kal khata fi madunaha. Orang yang salah dalam bab akidah ini tidak seperti orang yang salah dalam bab yang di bawahnya. Dalam fikih dia salah. Oh, mungkin hadisnya yang dia pahami sampai situ. Mungkin dalam mengkaji kitab-kitab hadis Kutubus Sittah atau juga di sana kitab-kitab hadis yang lainnya belum sampai. Misalnya demikian, oh dimaafkan. Akan kelihatan ketika datang kepada mereka peringatan, Anda salah, oh saya kembali. Ini demikian. Nah, adapun di sini, li'anna alladhi yukhthi'u fil aqidati yukhsha 'alaihi minal kufri wal inhiraf syadid. Dikarenakan orang yang telah salah dalam akidah dikhawatirkan sangat mereka akan masuk ke dalam kekufuran dan penyimpangan yang sangat jauh. Tadi, menentang, menyelisihi Allah memiliki tangan. Siapa yang didustakan? Allah. Kalau jawaban mereka, enggak masuk akal. Jawaban kita, ya masuk akal. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah walaupun Nabi. Yang ketiga, yang memberitakan Allah Rabbul Alamin. Yang Allah mengatakan, faman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Waman ahsanu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada Allah? Nah, akal kita menerima. Oh ya, wajar. Ya kalau yang ngomong saya, tanpa adanya dalil, barulah kulalah mboten pitados niku. Ya. Saya enggak percaya. Lah itu. Oleh karena itu yang namanya bab akidah harus dibangun di atas dalil. Tidak yang penting ini, oh mana dalilnya? Mana dalilnya? Tidak boleh taklid. Barakallahu fikum. Amal ladzi yukhthi'u. Naam, sekarang di sini. Amal ladzi yukhthi'u fi ma duna dzalika fa inna khata'ahu akhaf wa in kana al khata'u fid din kullihi la yajuz. Naam. Adapun orang yang salah dalam bab yang kadarnya di bawah akidah fikih sebagai misal, salah dalam membaca nahwu sebagai misal. Naam, maka yang sesungguhnya kesalahannya ini lebih ringan dibanding kesalahan dalam akidah. Namun kalau dalam agama dia seluruhnya salah, ini tidak boleh. Kenapa? Wala yajuzu lil insani an yastamirra ala khata'in aw yuqallidu mukhti'an. Tidak boleh bagi seorang untuk dia terus-menerus di atas kesalahan dan taklid ikut-ikutan kepada orang yang keliru. Lakinnal khata' ba'duhu asyaddu min ba'd, akan tapi yang namanya kesalahan sebagian akan lebih parah daripada yang lainnya. Yang paling parah kesalahan apa? Dalam bab akidah. Kenapa? Karena berujung akan menolak dalil. Nah, itulah ilhad. Akan menolak konsekuensi ayat dan sunnah. Akan menolak kesepakatan para sahabat. Akan menolak kesepakatan para a'immatul arba. Oleh karena itu dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka memberikan ihtimam yang lebih, perhatian yang sangat terhadap bab akidah. Walaupun dicibir oleh orang-orang yang ingin mencibir, ngaji la ilaha illallah terus, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan Allah semakin memahamkan akidah kita dengan akidah yang sahihah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.